الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه الدارقطني والصواب وقفه. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah." Apabila kalian membaca Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah kali oleh kalian Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena sesungguhnya kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ihda ayatiha, salah satu dari ayat surah Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan beliau menyatakan wasawwaba, beliau membenarkan waqfahu, kemaukufannya, maksudnya kemaukufannya hadis itu tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa anhu qala, dan sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah pula ia menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza faraga min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rawahu Daruqutni wa Hassan wal hakim wa shahaha. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menukilkan pula hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faraga, apabila telah selesai, min qiraati ummil Qur'an, setelah selesai membaca ummil Qur'an, yaitu membaca surah Al-Fatihah, rafa'a sautahu, kemudian mengeraskan suaranya waqala, kemudian mengucapkan amin. Rawahu Daruqutni wa hasanahu wal hakim wa shahaha. Hadis ini lewat Daruqutni. Ad-Darqutni menghasankan hadis ini dan hakim mensahihkannya. Wa qala aidan, kemudian juga dikatakan oleh Al-Hafidz, wa an Abdillah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-qur'ani shay'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu faqala qul subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakim. Kemudian hadis yang ketiga dinukilkan pula oleh Al-Hafidz, hadis dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridai keduanya, yang menyatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian laki-laki itu menyatakan, inni la astati'u, sesungguhnya saya ini adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, ana khudha minal qur'ani syai'an, untuk menghafal, maksudnya akhudha di sini mengambil, tapi maksudnya menghafal, minal qur'ani syai'an, dari Al-Qur'an itu walaupun sedikit, fa'allimni, maka ajarilah aku, kata laki-laki itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarilah aku ma tujziuni minhu, yang dengan pengajaran itu aku akan mencukupkannya. Artinya tidak lagi mengucapkan yang lain-lainnya, ayat-ayat lainnya, cukup itu saja. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian siapa rawinya, Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, ul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ul, ucapkanlah, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, wallahu akbar, Allah maha besar, wala haula wala quwwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali kekuatan dari Allah al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Al-hadith ini merupakan hadis yang sepertinya hadis panjang. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, wa Nasa'i, dan Ibnu Hibban mensahihkannya, wa Daruqutni wal Hakim. Penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, hadzal haditsu min adillatil qailin. Hadis ini menjadi dalil bagi orang yang al-qa'ilin, yang berpendapat bil jahri, berpendapat menjaharkan, mengeraskan suara, bil basmalah, ketika mengucapkan basmalah, ketika mengucapkan basmalah, wa annaha, dan sesungguhnya basmalah itu minal fatihah, termasuk dari surah Al-Fatihah, menurut pendapat ini. Lakin akan tetapi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fihi nadhar. Lakin fihi nadhar. Di dalam pendapat yang membolehkan jaharnya basmalah, ada perlu kecermatan, ada perlu pandangan lain, min jihati raf'i, dari sisi kemarfuannya. Maksudnya kemarfuannya, ini kan tadi hadisnya mauquf. Ya, hadisnya mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fihi nadhar. Ya. Perlu penelitian lagi dari sisi apakah hadis itu marfu, ya. Apakah hadis tersebut marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Lakin akan tetapi al-hadithul ladhi qablahu yu'ayyidah, akan tetapi hadith yang sebelumnya telah menguatkan bolehnya membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, kadang-kadang tidak terus menerus bila membaca al-fatihah, bolehnya dikeraskan. Kemudian hadith yang lain, qala hadzal hadith, fi hukmi at-ta'min, hadis yang nomor 283 berkaitan dengan hadis tentang hukmu ta'min, hukum mengucapkan amin. Waqad sabaqa al-kalam ala hukmi ta'min, penjelasannya pembicaraan tentang hukum ta'min mengucapkan amin ya, itu telah berlalu penjelasannya. Ba'dal Fatihah qariban, yaitu setelah mengucapkan atau setelah selesai membaca Al-Fatihah dalam waktu dekat. Bukan baca Al-Fatihah selesai berapa menit kemudian baru amin, tapi berdekatan. Qala wa hadzal haditsu fihi bayanu. Kemudian hadis berikutnya hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Wa hadzal haditsu fihi bayanu, di dalam hadis ini terkandung bayan, penjelasan. Anna man ajaza an qiraatil Fatihah. Ya, bahwasannya orang yang lemah, orang yang memiliki kelemahan, keterbatasan di dalam qiraatil Fatihah, di dalam membaca Al-Fatihah. Fa innahu, maka sesungguhnya ya'ti bihadza dzikri, maka sesungguhnya ia boleh membaca zikir. Membaca zikir apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haulla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikirnya. Jadi kalau seseorang belum mampu untuk membaca surah Al-Fatihah ataupun dia lemah dalam menghafalkannya, maka membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala kadzalika, demikian pula dalal hadis al-akhir, demikian juga ada hadis lain yang menjadi dalil ala hadza, atas perkara ini. Wa huwa qauluhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Fa'inkana ma'aka Qur'an, apabila engkau memiliki hafalan Qur'an, walaupun sedikit, faqra, maka bacalah. Wa illa, kalau tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, walaupun sedikit, fahmadillah, maka boleh mengucapkan zikir alhamdulillah. Wa halalhu, kemudian bertahlil, boleh bertahlil la ilaha illallah, wa kabbir, atau bertakbir, summarka, setelah itu selesai, maka kemudian dia boleh ruku, berdiri dari ruku, sujud dan seterusnya, melakukan gerakan yang sebagaimana sholat dilakukan. Walau dalam hadis aidan, maka hadis ini pun mengandung dalil pula, ala anna sholata la tasqutu bihali minal ahwal, bahwasanya sholat itu tidak akan terputus, atau sholat itu boleh terus dilangsungkan karena satu dari beberapa hal. Wa alal insani ayyu sholliya ala hasbi istita'ati, maka seseorang itu sholat berdasarkan kemampuannya. Ala hasbi istita'ati, atas dasar kemampuannya. Fahadha rajulun, adapun laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diterangkan di dalam hadis, ya, la yastati'u qira'atal Fatihah, maka dia tidak mampu. Laki-laki itu tidak memiliki kemampuan untuk membaca surah Al-Fatihah. Wa hiya ruknun, padahal Al-Fatihah itu merupakan rukun, salah satu rukun min arkanis shalah, dari rukun-rukun shalah. Wa ma hadza, seiring dengan itu laki-laki ini la tasqut anhu shalah, maka shalatnya tidak kemudian gugur atau tidak batal. Shalatnya dia itu tidak dikatakan tidak sah misalnya, tetap sah. walaupun tidak membaca Al-Fatihah karena ketidakmampuan dia. Karena ketidakmampuan dia membaca Al-Fatihah, kemudian diganti dengan zikir. Ya Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, dan seterusnya. Bahkan, umiru ayya'tiya bima yastati'u. Bahkan diperintahkan orang itu sholat. Ya. Dengan apa? Dengan bacaan yang semampu dia. Ya. Wa huwa qawlu, yaitu seperti dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi intinya salat itu harus dilaksanakan. Ya. Boleh tidak salat dilanggar? Ya? Boleh, di Lawian ada langgar, boleh sholat di situ. Ya. Jadi intinya sholat itu harus ditunaikan. Walaupun orang itu belum bisa membaca surat Al-Fatihah, belum bisa membaca surat-surat yang lain, semampunya dia. Kalau dia hanya mampu bisanya takbir saja, Allahu Akbar saja misalnya. Misalnya dia mu'alaf, belum belajar Islam atau baru bersahadat misalnya. Maka ya sudah semampunya dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Mampunya dia hanya bisa bertakbiratul ihram atau membaca alhamdulillah, maka tunaikanlah itu. Sehingga sholat itu tidak ditinggalkan. Baik, ini ya kesimpulannya tadi sudah ya, poin-poinnya hadis Abu Hurairah yaitu tentang membaca basmalah dikeraskan ya. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah juga tentang mengucapkan amin yang dikeraskan, dan hadis Abdullah bin Abi Aufa hadis tentang bacaan pengganti bila mana seseorang belum mampu untuk membaca atau menghafal surah Al-Fatihah. Qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli bina wa yaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi raka'atain al-ulayain bi fatihatil kitab wa suratain wa yusmi'una al ayata ahyana wa yutawwilul raka'ata al ula wa yaqra'u fil ukhrayain bi fatihatil kitab. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Al-Hafidz menukilkan hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami. Ya, bersama Abi Qatadah dan para sahabat yang lain. Fa yaqra'u, maka kemudian beliau membaca. Ya, membaca ayat, membaca Fatihah, membaca ayat fi dhuhri wal asri, pada salat duhur dan salat asar, fi rak'ataini al ulayain, pada dua rakaat pertama. Berarti rakaat pertama dan rakaat kedua. Bi fatihatil kitab, dengan membaca Al-Fatihah, wa suratain, dan dua surah. Wa yusmi'una, dan kami mendengarnya dan diperdengarkan kepada kami, maksudnya begitu. Wa yusmi'una, diperdengarkan kepada kami al-ayata ahyanan, kadang-kadang satu ayat. Apa maksudnya? Paham maksudnya? Sholat duhur itu kan sholat yang bacaannya sir, ya. Nah, ini di sini wa yusmi'una al-ayata ahyanat. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan, nah, diperdengarkan kepada kami satu ayat. Artinya ada yang dikeraskan. Ya, padahal sholat duhur, sholat asar bacanya sir. Tetapi di dalam hadis ini wa yusmi'una al-ayata ahyanat. Kadang-kadang beliau mengeraskan. Ya, mengeraskan bacaan ayatnya itu sehingga kami itu bisa mendengar. Ya. Jadi kalau ada orang sholat duhur terus bacaannya agak keras, jangan disalahkan. Paham maksudnya? Karena ini dalilnya. Ini dalilnya. Qala wa yutawwilu raka'atal ula. Kemudian beliau memanjangkan rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayain. Kemudian beliau membaca pada yang lainnya. Al-ukhrayain maksudnya dua rakaat yang lain. Tadi kan ada ar-firaqatain al-ulayain. Dua rakaat pertama. Paham? Rakaat berapa ini? Rakaat berapa? Satu dan dua. Nah, kemudian al-ukhrayain. Dua rakaat lainnya. Berarti rakaat ketiga dan keempat. Wa yaqra'u fil ukhrayain bi Fatihatil Kitab. Dan dua rakaat yang lainnya, maksudnya rakaat ketiga dan keempat, hanya membaca surah Al-Fatihah. Paham ini? Paham enggak? Ya. Dua rakaat yang pertama bi Fatihatil Kitab wa suratain. Ya. Dan dua surah. Rakaat satu dan dua membaca apa? Fatihah dan dua surat. Kemudian rakaat ketiga dan keempat membaca Al-Fatihah saja. Dalilnya ini. Dalilnya hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Dalilnya ini. Kalau hadal haditsu haditsun 'azimun. Hadits ini merupakan hadits yang agung. Afada fawaid katsirah, yaitu mengandung faidah-faidah yang banyak sekali fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-faidatul ula, faidah yang pertama. Faidah yang pertama dari hadis Abi Qatadah. Tatwilul ulayain, memperpanjang dua rakaat pertama minaz zuhri wal asri, dalam sholat zuhur dan asar. Ya, jadi dipanjangkan dua rakaat pertama, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua, itu dipanjangkan bacaannya. Al faidatu tsaniyah, faedah yang kedua, anna raka'atal ula fi minaz zuhri wal asr. Sesungguhnya rakaat yang pertama di pada salat zuhur dan salat asar takunu atwal minar raka'ati tsaniyah. Ya. Rakaat yang pertama pada salat zuhur dan asar lebih panjang dari rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua lebih panjang dari rakaat yang ketiga. Ya. Rakaat yang kedua, bacaan rakaat kedua lebih panjang dari rakaat yang ketiga. Kenapa? Karena yang ketiga cuma Al-Fatihah saja. Betul. Al-faidatu tsalitsah. Faedah yang ketiga, ayat qira'ah ba'dal Fatihah, ya, membaca Beliau membaca setelah Fatihah syai'an minal Quran, sedikit dari ayat Al-Quran, fir rak'atainil ulayain. Membaca setelah Al-Fatihah sesuatu dari Al-Quran pada rokaat yang pertama, dua rokaat yang pertama, rokaat pertama dan rokaat yang kedua. Al-Fa'idatul Rabi'ah. Jadi rokaat yang pertama dan kedua itu ada setelah Al-Fatihah ada surat yang lain yang dibaca. Ya. Al-Fa'idatul Rabi'ah, faedah yang keempat, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusirrul qira'ah fi salati dzuhri wal 'ashr. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru, mensirkan, tidak mengeraskan suara fi salati dzuhri wal 'ashr, pada salat zuhur dan asar. Wala yajhar biha, dan tidak menjaharkan pada salat zuhur dan asar. Al-fa'idatul khamisah, faedah yang kelima. Annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yusmi'uhum al-ayata ahyana. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada para sahabat ayat, kadang-kadang bacaan ayat itu diperdengarkan. Fadalla ala annal jahra bi ba'dil ayat. Maka ini menjadi dalil bahwasanya menjaharkan sebagian ayat, sebagian ayat-ayat itu fi salati dzuhri awil asr, pada salat zuhur dan asar, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Kadang-kadang enggak ya? Kadang-kadang. Misalnya salat zuhur, Allahu Akbar, sudah selesai. Al-Fatihah terus bacakan inna a'tainaka al-kautsar sampai makmumnya kedengaran. Tidak apa-apa. La ba'sa bihi. Lakinnal ghalib, akan tetapi yang pada umumnya min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam al-israr, dari apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-israr, dalam keadaan sir pada umumnya. Tapi jangan nanti, jangan di masyarakat yang belum diterangkan hadis ini terus kalian mengamalkan, nanti bisa dituduh ahlul bid'ah mengada-adakan zuhur kok dikeraskan bacaannya. Jelaskan dulu hadisnya kepada masyarakat, setelah itu baru beramal. Itu kaidahnya. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.